الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار معاشر الإخوة. Insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan membaca kitab Ar-Rakais Al-Ashru li Tahsilil Ilmi, yaitu 10 perkara inti atau bekal di dalam untuk mendapatkan ilmi syar'i. Sebetulnya jadwal malam ini adalah jadwalnya Al-Ustaz Abu Muhammad Musa Fiyudhullah Ta'ala, tapi karena beliau sedang safar, jadwalnya ditukar ya. Untuk bulan ini beliau nanti ngisi pada pekan yang keempat. Adapun pada bulan selanjutnya akan kembali seperti semula. Maka mendatangi majelis-majelis seperti ini atau majalisul ilmi merupakan satu keutamaan atau fadilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya. Karena tidak setiap orang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi majelis-majelis seperti ini. Terutama di tengah-tengah kaum muslimin yang mereka sebagian besar jahil terhadap agamanya. Jahil terhadap perkara-perkara yang diwajibkan kepada mereka. Dan ini adalah tugas seorang muslim untuk senantiasa belajar dan belajar. Dan ini merupakan salah satu bagian dari ibadah. Bahkan pada saat ini, yaitu keadaan kaum muslimin di tengah-tengah kejahilan mereka terhadap perkara agama, maka ini afdhalul ibadah, disebutkan di dalam kitabul ilmi bahwasanya pada saat keadaan kaum muslimin dalam keadaan jahil terhadap agamanya, kemudian perkara-perkara bid'ah tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, maka menuntut ilmu merupakan salah satu ibadah yang paling utama. Oleh karena itu, kita senantiasa berusaha untuk menghadiri majalisul ilmi. Dan hendaknya seseorang atau seorang muslim atau seorang hamba, ketika dia melakukan ibadah kepada Allah, tidak menjadikan waktu yang dia gunakan untuk ibadah itu adalah waktu sisa dari kesibukannya ketika di dunia. Jangan menjadikan waktu untuk ibadah kepada Allah itu waktu yang tersisa dari kesibukan kita di dunia. Disebutkan oleh salah seorang ulama, yaitu Aun bin Abdillah rahimahullah ta'ala, bahwasanya beliau menyebutkan, beliau mengatakan, inna man kana qablakum, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, yaitu pada saat beliau ini masih hidup di zaman tabi'in, inna man kana qablakum, orang-orang dahulu sebelum kalian, kanu yaja'aluna li dunya ma fadala an akhiratihim, mereka menjadikan waktu untuk akhir untuk dunia mereka itu waktu yang tersisa dari akhirat mereka. Mereka sibuk memikirkan akhirat mereka, beribadah kepada Allah, talabul ilmi, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya. Ini waktu mereka. Adapun untuk dunia, mereka menjadikan waktu untuk dunia itu waktu yang tersisa dari akhirat mereka. Jadi akhirat itu bukan nomor dua ya. Bagi mereka akhirat adalah nomor satu. Mereka mengerjakan ibadah itu, itu yang utama. Kemudian beliau mengatakan, wa innakumul yauma, dan kalian hari ini, taj'aluna li akhiratikum ma fadala an dunyakum. Kalian menjadikan untuk akhirat kalian itu waktu yang tersisa dari kesibukan kalian dalam perkara dunia. Sibuk sehari-harinya memikirkan dunia, mengejar siang dan malam perkara-perkara dunia. Dan untuk perkara akhirat mereka, untuk perkara akhirat kalian, kalian menjadikannya itu sisa dari waktu dunia. Yang namanya waktu sisa, ya. Kalau ibadah sudah capek, ya, mau sholat malam, baru dua rakaat mungkin sudah lelah, sudah ngantuk. Mau hadir di majalisul ilmi, ngantuk, ya. Istilahnya dapatnya itu muqaddimah sama doa penutup majelis, ya. Kadang kita dapati ya seperti itu, karena menjadikan waktu kita dalam urusan akhirat itu apa yang tersisa dari urusan dunia. Maka hendaknya kita mendahulukan perkara akhirat kita, kemudian kita mencari dunia untuk membantu kita melaksanakan ibadah atau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah nasihat untuk anak pribadi, juga untuk kita semua, bahwasanya menjadikan waktu kita untuk akhirat adalah yang utama. Karena kita tahu bahwasanya kehidupan di dunia ini adalah hanya sementara. Kemudian kita masuk pada pembahasan kitab, bahwasanya pada pertemuan terakhir kita telah sampai pada bekal yang pertama dan kedua. Mungkin di antara antum ada yang masih ingat perkara pertama apa yang harusnya atau hendaknya seorang penuntut ilmu itu mengetahuinya atau bekal baginya. Man ya'rif minkum, siapa di antara kalian atau di antara antum yang mengetahui perkara pertama kemarin yang disebutkan apa? Al-isti'anatu billah, yaitu hendaknya seorang penuntut ilmu ketika dia melakukan talabul ilmi, yang dia niatkan pertama kali adalah, atau yang dia lakukan adalah al-isti'anatu billah, yaitu meminta pertolongan kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah setiap hari ketika keluar dari rumah mengucapkan doa, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Ini senantiasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga hendaknya seorang penuntut ilmu ketika dia keluar dari rumahnya menuju majalisul ilmi, maka niatnya berdoa seperti ini, bertawakal kepada Allah, kemudian dia berusaha untuk mendapatkan ilmu, belajar, duduk di majelis, menulis, menghafal, memurajaah. Ini yang hendaknya dilakukan atau senantiasa dikerjakan oleh seorang penuntut ilmu. Kemudian perkara kedua yang masih ingat, husnun niyah, ya, niat yang baik, niat yang benar ketika menuntut ilmu. Karena ini yang mempengaruhi amalan seseorang, ya. Karena amalan itu diterima syaratnya ada dua. Al-ikhlas lillah dan mutabah lir rasul, dan dia mengikuti apa yang dicontohkan oleh rasul. Ini dua syarat diterimanya ibadah. Oleh karena itu hendaknya seorang penuntut ilmu ketika dia mulai menuntut ilmu, maka niatkan di dalam menuntut ilmunya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan pada pertemuan kemarin bagaimana di dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan keadaan orang-orang yang pertama kali dihisab dan dimasukkan ke dalam an-nar. Salah satunya adalah talabul ilmi, orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah, tapi agar dia disebut seorang alim atau seorang yang belajar Al-Quran, agar dia disebut seorang qori. Maka ini permasalahan niat adalah permasalahan yang sangat besar. Hendaknya seseorang senantiasa memperhatikan permasalahan an-niyah. Ini adalah dua perkara yang telah kita baca kemarin. Maka kita memasuki yang ketiga. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Ibn Salfik Al-Dhufairi Hafizahullah Ta'ala, salisan, perkara yang ketiga, at-tadarru'u ila Allah Ta'ala wa su'aluhu at-tawfiqa was-sadad, yaitu seorang penuntut ilmu hendaknya dia merendahkan diri, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala at-tawfiq was-sadad, dan kekokohan atau keistiqomahan. Kenapa? Karena seorang penuntut ilmu, dia belajar tujuannya adalah untuk mengamalkan ilmunya. Dia belajar ilmu akidah, ilmu fikhi, atau ilmu tajwid, ilmu bahasa Arab. Tujuan dia belajar ini adalah untuk diamalkan. Sehingga hendaknya seorang penuntut ilmu itu senantiasa meminta kepada Allah, meminta taufik, meminta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya kemudahan di dalam mengamalkan ilmunya. Wa du'auhu rabbahu al-istizadah, dan doa dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta tambahan di dalam menuntut ilmu, meminta bekal di dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena fal abdu faqirun, karena seorang hamba itu lemah, butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhtajun ilallahi ghayatal hajah. Karena seorang penuntut ilmu itu dia membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap perkaranya. Wallahu ta'ala hasa ibadahu ila su'alihi wa tadarru'u ilaihi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganjurkan, memberikan semangat, memberikan dorongan ibadahu, hamba-hambanya, ila su'alihi, untuk meminta kepadanya, wa tadarru'u ilaihi, dan senantiasa merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini perintah dari Allah, berdoa. Ad-du'a adalah ibadah. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala ta'ala ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan untuk kalian. Perhatikan di dalam ayat ini Allah memerintahkan seorang hamba untuk berdoa kepada Allah, menganjurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan memerintahkan ud'uni, berdoalah kepadaku. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, begitu juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila samai dunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb kita, turun ke langit dunia setiap malam. Atau dalam hadisnya, hina yabqa thuluthul lail akhir, yaitu pada sepertiga malam terakhir. Fayaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, man yad'uni fa astajibalah, barang siapa yang dia berdoa kepadaku, yaitu memohon kepada Allah, fa astajibalahu, maka aku akan mengabulkan doanya. Man yas'aluni fa u'tiyahu, barang siapa yang dia meminta kepadaku, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam hadis ini, man yas'aluni fa'utiyahu, maka aku akan memberikan kepadanya apa yang hamba tersebut minta. Wa man yastaghfiruni fa'aghfirlah, barang siapa yang dia meminta ampun, beristighfar kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Maka antum perhatikan di dalam ayat dan hadis di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dorongan kepada kita untuk senantiasa berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wallahu amara nabiyahu an yas'alahu al-istizadah minal ilmi. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk meminta kepada Allah tambahan ilmu. Faqala ta'ala wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad, katakanlah rabbi zidni ilma, tambahkanlah kepadaku ilmu. Antum perhatikan, di sini Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk meminta tambahan. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ? Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk meminta tambahan ilmu. Bukan tambahan harta ataupun kedudukan. Maka disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala di dalam kitab tafsirnya bahwasanya kalau seandainya di sana ada perkara yang lebih mulia atau lebih penting dibandingkan dengan ilmu, maka tentunya Allah akan memerintahkan Rasulullah untuk meminta tambahan perkara tersebut. Begitu juga disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, menyebutkan bahwasanya kalau seandainya di sana ada yang lebih mulia dari ilmu, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan Rasulullah meminta tambahan berupa ilmu atau perkara yang selain ilmu. Tapi karena di sini disebutkan bahwasanya wa qur rabbi zidni ilma, bahwasanya di sini adalah kedudukan yang mulia daripada ilmu. Karena Allah memuji sahibul ilmi, orang yang memiliki ilmu, di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis. Allah menyebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan di dalam hadis-hadis disebutkan bagaimana kedudukan seorang alim, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga wa qala ta'ala ala lisan Ibrahim. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau berfirman melalui lisan Nabi Ibrahim alaihi salam, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Wahai Rabbku, tambahkanlah atau berilah aku hukman, hukum, wa alhiqni bis salihin, dan masukkanlah aku ke dalam orang-orang yang saleh. Wal hukmu, dan hukum di sini adalah wal ilmu, dan hukum di sini maksudnya adalah ilmu. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ijtahadal hakimu, jika berijtihad seorang hakim, fa asaba, dan ijtihad tersebut benar, falahu ajrani, maka sang hakim tersebut mendapatkan dua pahala. Wa idza ijtahada, dan jika dia berijtihad, fa akhta, maka dan dia salah, falahu ajrun wahidun, maka dia memiliki satu pahala. Berkata Imam Nawawi rahimahullah taala tentang hadis ini bahwasanya, yaitu menjelaskan tentang anil hakim alimul hikmah, yaitu seorang hakim yang dia memiliki ilmu, memiliki hikmah. Maka ini adalah anjuran, antum perhatikan bagaimana Allah memerintahkan para nabinya untuk meminta tambahan ilmu. Dan kita tahu bagaimana kedudukan para nabi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka terlebih lagi kita, tak ada yang menjamin kita ya. Sebagaimana para nabi alaihi wasallam, mereka saja diperintahkan oleh Allah untuk meminta tambahan ilmu, lalu bagaimana dengan kita? Tentu sangat membutuhkan ilmu. Maka hendaknya senantiasa berdoa kepada Allah untuk meminta tambahan ilmu. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam da'a li Abi Hurairah bil hifdzi. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Hurairah agar memiliki kekuatan, yaitu kekuatan hafalan. Abu Hurairah, ya, kita sering dengar hadis diriwayatkan dari beliau radhiyallahu ta'ala anhu, Mungkin di antara antum ada yang tahu siapa nama Abu Hurairah? Yang masyhur memang Abdurrahman bin Sakhr. Akan tetapi namanya diperselisihkan oleh para ulama, iya. Yang rajin nama beliau ini diperselisihkan oleh para ulama. Dan beliau ini adalah seorang dari suku Daus, dari Yaman. Maka beliau ini hijrah bersama kaumnya menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berada di Khaybar, yaitu tahun ke-7 Hijriah. Nah, maka Abu Hurairah ini berhijrah bersama kaumnya menuju Madinah. Dan beliau terkenal dengan hafalannya luar biasa, ya. Bahkan disebutkan bahwasanya beliau adalah al-mukthiruna fit tahdits, atau orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan salah satunya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya hadis yang beliau riwayatkan itu mencapai 5374 hadis yang beliau riwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagian bertanya, kenapa beliau bisa meriwayatkan hadis banyak sekali, ya, dibandingkan sahabat-sahabat yang lebih dulu masuk Islam seperti Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman dan sahabat-sahabat yang lainnya. Maka disebutkan oleh beliau sendiri di dalam Sahih Muslim bahwasanya beliau berkata, qala sami'tu Abu Hurairah yaqul. Itu di sini yaqulu, beliau radhiyallahu taala anhu berkata, innakum taz'umuna anna Abu Hurairah yukthirul haditsa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalian ini menyangka bahwasanya Abu Hurairah terlampau banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahul mau'idu, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghisab. Maka disebutkan oleh beliau salah satu alasan kenapa beliau banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah, ya. Kuntu rajulan miskinan, aku ini dahulu ada seorang laki-laki yang miskin. Antum tahu Abu Hurairah ini tinggal di Masjid Nabawi atau yang disebut dengan Ahlu Sufah. Ahlu Sufah ini adalah para sahabat Rasulullah yang mereka dalam keadaan miskin, tinggal di serambi Masjid Nabawi dan senantiasa mulazama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhdumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alamil batni, dan aku ini berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memenuhi perutnya. Disebutkan oleh Imam Nawawi bahwasanya maksudnya adalah beliau ini qanaah dengan makanan yang beliau dapatkan, tidak menyimpan untuk esok hari dan hari-hari yang selanjutnya. Wa kana al-muhajiruna yashghaluhum as-safqu bil aswaq. Nah, beliau sebutkan orang-orang muhajirin ini sibuk dengan jual beli. Maka beliau bermunazamah dengan Rasulullah, mendengarkan hadis, senantiasa berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanatil ansaru yashghaluhum al-qiyamu ala amwalihim. Dan orang-orang Ansar ini sibuk dengan harta-harta mereka. Jadi ketika mereka sibuk dengan perniagaan, sibuk dengan hartanya, maka Abu Hurairah ini senantiasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yabsutu thawbahu falan yansa syai'an sami'ahu minni. Barang siapa yang dia membentangkan pakaiannya, falan yansa syai'an, maka dia tidak akan lupa sesuatu apapun Sami'ahu minni, yang dia dengar dariku. Antum perhatikan, ini adalah doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah? Fabasattu thawbi, maka aku membentangkan pakaianku. Hatta qada haditsahu, sampai Rasulullah selesai menyampaikan hadisnya. Tsumma damamtuhu ilayya, kemudian aku di ini apa di pelukan itu ya pakaiannya. Famanasitu syai'an sami'tuhu minhu, dan aku semenjak itu tuh tidak lupa sesuatu apapun yang beliau dengar dari Rasulullah. Antum perhatikan, ini adalah salah satu kelebihan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kenapa beliau banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Selain juga beliau senantiasa bermulazamah dengan Rasulullah. Ketika orang Ansar sibuk dengan hartanya, orang Muhajirin sibuk dengan perdagangannya, maka Abu Hurairah senantiasa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah kelebihan yang dimiliki oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan beliau meninggal di antara tahun 57 sampai 58 Hijriah. Maka ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka hendaknya kita senantiasa mengenal ya para sahabat, kehidupan mereka bagaimana dalam menuntut ilmu, bagaimana kehidupan mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian disebutkan di sini wada'a li ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dan beliau yaitu Nabi mendoakan Ibnu Abbas. Siapa namanya Ibnu Abbas? Yang tahu namanya Ibnu Abbas. Sering kita dengar ya. Dan beliau juga salah satu al-mukthirun, salah satu yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala bahwasanya beliau ini ada dalam urutan yang kelima. Meriwayatkan 1660 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Yang tahu? Ibnu Abbas, ya. Sering kita dengar ya. An-Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Ada yang tahu Ibnu Abbas? Abdullah bin Abbas ya. Beliau ini memiliki kekerabatan dengan Rasulullah. Apanya Rasulullah? Keponakan. Sepupu Rasulullah ya. Karena bapak beliau yaitu Abbas bin Abdul Muthalib itu adalah saudara dari ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pamannya Rasulullah ya. Nah ini Ibnu Abbas ini, antum kalau baca sirah beliau di dalam Thalabul Ilmi maka luar biasa. Beliau lahir 3 tahun sebelum hijrah. Dan ketika Rasulullah meninggal, beliau ini masih 13 tahun. Antum perhatikan, masih 13 tahun ketika Rasulullah meninggal. Dan bisa meriwayatkan hadis mengalahkan para sahabat yang lainnya. Bahkan disebutkan bahwasanya beliau ini hadrul ummah atau turjumanil Quran, orang atau ulamanya umat ini. Nah ini Abdullah bin Abbas didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya ketika beliau menuntut ilmu, yang mungkin perlu kita ketahui bagaimana semangatnya para sahabat di dalam menuntut ilmu. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Ibnu Abbas ini mengajak seorang pemuda Ansar. Beliau mengatakan halumma nas'al ashhab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa innahumul yauma katsirun. Ayo marilah kita bertanya, belajar kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pemuda Ansor tadi mengatakan, atarannasa yahtajuna ilaika wa fin nasi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam man taro. Apakah engkau melihat atau bahkan engkau menyangka bahwasanya manusia akan membutuhkanmu, sedangkan para sahabat nabi ini masih banyak? Maka Ibnu Abbas meninggalkan pemuda tersebut. Maka beliau senantiasa bertanya kepada para sahabat. Dan jika sampai satu hadis kepada beliau, maka beliau mendatangi orang tersebut. Salah satunya fa'atihi wa huwa qailun. Dia mendatangi seseorang karena dia mendengar hadis bahwasanya orang tersebut mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia datangi. Ketika dia datangi ternyata orang tersebut sedang istirahat siang. Maka Ibnu Abbas menghamparkan pakaiannya, selendangnya dan menunggu di depan rumah orang tersebut. Fakhar fayakhruju, maka keluarlah orang tadi, yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, fayaroni fayaqulu yabna ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arsalta ilayya fa'atika, wahai anak paman Rasulullah, seandainya engkau ini mengirim seorang utusan kepadaku dan aku akan datang kepadamu. Maka Ibnu Abbas mengatakan fa'akulu ana ahaqqu an atika, aku lebih berhak untuk mendatangimu. Fas'aluka, maka aku bertanya kepadamu. Jadi bertanya tentang hadis tersebut, bahwasanya engkau mendengar hadis tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum perhatikan bagaimana para ulama atau para sahabat ketika mendengar satu hadis, maka mereka ingin mendengar langsung hadis tersebut dari orang yang mendengar dari Rasulullah, atau dinamakan sanad ali ya. Nanti dalam ilmu hadis ada sanad ali, sanadnya langsung, sanad yang tinggi. Jadi jarak antara dia dengan Rasulullah hanya sedikit. Maka Ibnu Abbas ini mendatangi orang tersebut untuk mendengar kalau hadis tersebut memang langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Ibnu Abbas mengatakan fabaqiya rajulu hatta ra'ani wa qad ijtama'a an-nasu alayya. Maka kemudian para sahabat Rasulullah ini meninggal, sehingga tersisalah, sehingga manusia berkumpul kepada Ibnu Abbas bertanya, belajar kepada beliau setelah para sahabat meninggal. Maka pemuda Ansor tadi mengatakan faqala hadzal fata aqalu minni, pemuda ini yaitu Ibnu Abbas ini lebih cerdas dariku. Anda perhatikan bagaimana semangatnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bahkan di usia muda beliau ini adalah salah satu termasuk dari orang yang dimintai pendapat oleh Umar ibn Khattab. Antum kisahnya bagaimana disebutkan? Ketika Umar ingin menunjukkan bagaimana pemahaman dan kecerdasan, keutamaan Ibnu Abbas, maka diundang Ibnu Abbas ini bersama Ahlul Badr. Entah ya keutamaan Ahlul Badr. Diundang, maka Ahlul Badr mengatakan, kenapa engkau mengajak masuk pemuda ini? Sedangkan kami juga memiliki anak-anak yang seusia dengan dia. Maka Umar ingin menunjukkan bagaimana keutamaan Ibnu Abbas. Maka Umar menanyakan kepada para Ahlul Badar, apa pendapat kalian tentang ayat idza jaa nasrullahi wal fath? Maka para Ahlul Badar mengatakan, yaitu jika kemenangan telah diberikan oleh Allah, maka bertahmid dan beristighfarlah. Ada sebagian Ahlul Badar yang dia diam, mereka diam, tidak mengeluarkan pendapatnya. Maka kemudian Umar ini bertanya kepada Ibnu Abbas, Faqala li akadzaka taqulu ya ibnu Abbasin, apakah demikian tafsirannya wahai ibnu Abbas? Maka ibnu Abbas mengatakan faqultu la, bukan demikian tafsiran ayat tersebut. Fama taqulu, apa pendapatmu? Huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamhu lahu. Ayat ini menunjukkan, idza ja'a nasrullah, ini menunjukkan sudah dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah memberitahukan tersebut kepada Rasulullah. Maka ini Umar ingin menunjukkan bagaimana keutamaan yang dimiliki oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan beliau meninggal di kota Thaif itu pada tahun 78 Hijriah. 68 Hijriah di kota Thaif. Maka ini dua orang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allahumma faqihhu fid din wa 'alimhu at-ta'wila. Ini doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Ya Allah, faqihkanlah dia terhadap agama dan ajarkanlah kepadanya al-ta'wil, yaitu at-tafsir. Fastajaba Allahu du'a nabiyhi, maka Allah mengabulkan doa nabinya. Bakana Abu Hurairah la yasma'u syai'an illa hafizahu. Dan Abu Hurairah tidaklah beliau mendengar sesuatu kecuali, yaitu hadis, tidaklah beliau mendengar hadis kecuali beliau menghafalnya. Wa asbaha Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini mendoakan dua orang, iya. Yaitu Ibnu Abbas dan Abbas bin Abdul Muthalib. Kalau radhiyallahu anhu kembalinya kepada sahabat tersebut. Kalau anhuma kembali kepada Ibnu Abbas dan bapaknya. Hadrul ummah wa turjumanul Quran, yaitu tintanya umat ini atau ulamanya umat ini dan pentafsir Al-Qur'an. Maka ini adalah doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wala yazalul ulama wala hadza yatadarruuna ila Allah. Dan para ulama juga senantiasa dalam keadaan seperti ini. Mereka senantiasa menundukkan diri kepada Allah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-ilma. Meminta kepada Allah ilmu. Ini kebiasaan para ulama, senantiasa merendahkan diri dan meminta tambahan ilmu kepada Allah. Fahada Syekhul Islami Ibnu Taimiyah. Maka beliau menyebutkan salah satu contohnya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Yadhhabu ilal masajid. Beliau ini Ibnu Taimiyah ini senantiasa keluar menuju masjid-masjid. Wa yasjudu lillahi, dan senantiasa sujud. Wa yas'aluhu, dan senantiasa meminta, berdoa kepada Allah, ya muallima Ibrahima allimni. Wahai yang mengajarkan atau yang mengajari Ibrahim, maka ajarilah aku. Wa ya mufahima Sulaimana fahimni. Wahai ya Allah, zat yang memahamkan Sulaiman, maka fahamkanlah aku. Ini doa dari Ibnu Taimiyah. Fastajaba lahu du'aahu, maka Allah mengabulkan doa dari Ibnu Taimiyah. Hatta qala Ibnu Daqiqil Idi, sampai Ibnu Daqiqil Id ini mengatakan tentang Ibnu Taimiyah, qad jama'a Allahu lahu al-ilma, Allah telah mengumpulkan ilmu untuk Ibnu Taimiyah. Hatta ka'annahu baina 'ainaihi, sampai seakan-akan ilmu itu berada di pelupuk matanya. Ya'khudhu ma yasha, dia mengambil yang dia kehendaki. Wa yatruku ma yasha, dan dia meninggalkan apa yang dia inginkan. Sampai disebutkan kalau beliau ketika berbicara masalah fikhi, seolah-olah beliau ini salam. Ketika beliau ini berbicara masalah fikih atau masalah tafsir, seolah-olah beliau ini tidak menguasai ilmu yang lainnya. Akan tetapi ketika beliau berbicara masalah usul, seolah-olah beliau ini memang benar-benar ahli dalam permasalahan tersebut, seakan-akan tidak memahami permasalahan lain. Akan tetapi ketika berbicara masalah yang lain, maka seolah-olah beliau ini tidak memahami perkara yang lain. Jadi beliau ini memang benar-benar memahami permasalahan tersebut, masalah usul, masalah fiqih. Maka antum perhatikan bagaimana fatwa dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau menjawab pertanyaan dengan panjang lebar sehingga membuat orang yang bertanya mendapatkan jawaban apa yang beliau sampaikan. Maka ini adalah Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Nah, sehingga kita seharusnya mencontoh orang yang telah berhasil dalam menuntut ilmu. Ya, di antara ini yang disebutkan para ulama, ya. Mereka berhasil dalam menuntut ilmu, mendapatkan ilmu. Kita lihat bagaimana cara mereka dalam menuntut ilmu. Bagaimana cara mereka belajar, bagaimana cara mereka menghafal, bagaimana cara mereka memurojaah. Maka hendaknya kita mengikuti para ulama yang mereka telah berhasil di dalam menuntut ilmu. Maka ini adalah poin yang ketiga, yaitu at-tadarru'u ilallahi ta'ala wa su'aluhu at-tawfiqa was-sadad, yaitu merendahkan diri kepada Allah dan meminta taufik dan keistiqomahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Antum perhatikan bagaimana para nabi Allah perintahkan untuk meminta tambahan ilmu. Padahal kita tahu kedudukan para nabi seperti apa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi kita, ya. Disebutkan faqirun, ajizun, membutuhkan yang lainnya, lemah. Maka hendaknya senantiasa berdoa dan meminta tambahan ilmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah yang ketiga, dan insyaAllah pada malam ini kita cukupkan pada perkara yang ketiga atau bekal yang ketiga, dan insyaAllah yang selanjutnya kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Bi'idznillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.